Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, azakumullahu jami'an. Para pencinta ilmu agama, ilmu alat yaitu bahasa Arab serta seperangkatnya, ilmu nahu, ilmu sharaf dan ilmu lainnya yang merupakan ilmu yang harus dikuasai tidak boleh tidak untuk bisa mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam hadis serta kitab yang diwariskan oleh para ulama. Ikhwah dan akhwat, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir kembali. Allah sudah takdirkan saya terkena COVID ya. Ya, ini masih tahap pemulihan, belum 100%. Ya, sudah sebulan lebih, hampir masuk 2 bulan. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk mengisi para pencinta sudah lama menunggu kajian ini. Baik, kita sudah membahas ya tentang fi'il mu'rab dan abul hukman ya. Nah, serta fi'il mabni. Singkat pembahasan ini atau khulasah, ringkasan, karena sudah dibahas. Pertama, fi'il madhi semuanya mabni. Semuanya mabni. Adapun tanda binanya, kalau dia fi'il sahih, maka ada yang mabni al-fathah. Pertama, manakala dia tidak ada imbuhan di akhir. Tidak ada imbuhan di akhir seperti kataba, jalasa, qara'a. Nah, itu fathah. Fathah apa? Fathahnya zahirah. Fathahnya nyata. Tapi kalau dia fi'il mu'tal, yaitu fi'il mu'tal alif, maka fathahnya muqaddarah. Seperti rawa, diakhiri oleh alif. Ya, da'a. Kalau rawa itu alif, bentuknya alif apa? Alif ya. Alif maksurah ya. Ya. Karena semua fi'il madhi kalau belum bersambung di akhirnya sesuatu atau belum ada imbuhan bahasa kita ya, maka dia fathah. Ya. Jadi kataba ini fathah. Iya. Qara'a fathah. Ini fathahnya zahirah. Kenapa? Karena ini huruf sahih. Huruf mu'tal yaitu alif diantaranya seperti da', kemudian apa? Rawah. Nah, ini alif. Dari mana tahu alif? Ini alif mad, ini juga alif, alif maksurah. Dari mana tahu? Lihat huruf akhir. Apa semua akhir? Semua akhir ini fathah. Semua akhir fathah berarti ini alif. Nah, ini karena dia fi'il, ini fathah zahirah, ini fathah muqaddarah, bukan sukun. Nah, ini yang terkadang sebagian para penuntut ilmu dia kira ini sukun. Nah, sukun ini bukan isim. Kalau isim betul, isim mabni ya, sama-sama mabni. Kalau isim betul, itu isim mabni. Contoh hadza. Ini kan? Alif juga kan sama kan? Ini mabni al-sukun. Kenapa ini isim? Kalau ini fi'il, itulah ketentuannya. Nah. Kemudian nah ini sama. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Berbeda isim mu'rab. Kalau isim mu'rab tidak ada sukun. Apa jawabannya? Enggak ada sukun. Karena sukun bukan tanda fi'il. Bukan tanda isim, tapi tanda fi'il. Jadi isim, mu'rab tidak ada sukun. Karena sukun merupakan tanda fi'il. Min alamatil fi'il adalah as-sukun. Min alamatil isim, kasrah. Karena fi'il tidak ada kasrah. Jadi sebaliknya isim tidak ada sukun. Makanya, al-asa, apakah sukun kan sama alif juga kan? Ini mabni, ini mu'rab. Ini al-asa adalah marfu. Isim marfu. Dhammah muqaddara ala al-alif. Dhammah muqaddara ala al-alif. Ati muqaddara ditakdirkan, ditetapkan situ ada dhammah di as-alif. Kenapa? Karena tidak bisa dinampakkan. Enggak bisa nampakkan dhammah kena alif. Hatta fathah pun tak bisa. Kemudian kasrah pun tak bisa. Al-asa. Atau alif maksurah. Musa. Ini sudah kita bahas di mana? Isim maksur ya. Ini juga. Bukan sukun. Sukun itu hanya pada isim mabni. Ya, yang ini isim mu'rab, tidak ada sukun. Imma dia dham, marfu, wa imma mansub, wa imma majrur. Kalau marfu berarti dhamma muqaddara ala alif. Kalau dia mansub fathah muqaddara ala alif. Kalau dia majrur kasra muqaddara ala alif. Nabi demikian juga kembali pada fi'il. Karena ini mabni ya. Nah ini fi'il madhi asalnya dia fathah di akhir. Fathah dia. Maka itu apa? Ketika ada mu'tal tetap fathah. Tapi fathahnya muqaddara. Tidak bisa disamakan dengan isim. Ini fi'il madhi. Ini juga fathah muqaddara. Nah ini yang kedua, kapan dia fathahnya yang kedua? Kalau bersambung ta'nis. Katabat. Enggak bisa dibaca katabut atau katabit. Katabat, fathahkan. Sum ta'nis dia fathah. Maka juga apa? Fathah. Katabat, qara'at, da'at. Sama. Da'at, tapi alifnya dibuang. Da'a, ini da'a. Fun. Ini tangan masih belum normal ya, gemetar. Iya. Tambah ta ta'nis. Nah, apa yang terjadi? Iltika usah, iltika ini alif. Nah, karena enggak ada harakat. Enggak ada harakat. Ini ta sukun. Karena enggak ada harakat seperti tidak ada seperti dia sukun, iya kan? Maka dihukumi ketika bertemu ini karena enggak bisa da'at, iya kan? Maka dibuang alif. Jadi apa? Da'at. Nah, ini da'at. Ini bagaimana? Apakah fathah? Tetap fathah. Fathah muqaddara ala al-alif al-mahdhufa. Nah, fathah muqaddara ala al-alif al-mahdhufa. Liltiqa' ta' sakinah. Kena bertemu ta' sakinah, ta' bersukun. Nah, gak bisa baca da'at. Baik, ini dibuang juga. Baik, yang jelas ini fathah. Tidak bersambung, tidak ada imbun di akhir, dia fathah. Ini fi'il madhi ya. Kemudian, bersambung dengan ta' ta'nis, dia fathah. Sama. Katabat, qara'at, fathah. Sumta, fathah. Termasuk da'at, juga fathah. Tapi fathahnya di alif yang sudah dibuang. Rawat juga dibuang alif ini. Alif maksudnya dibuang. Karena bertemu dengan ta' ta'nis. Jadi rawat ini dibuang. Karena ta' ta'nis masuk, tidak bisa dibaca apa? Ya. Ya, rawat. Ini juga fathah muqaddarah 'ala al-alif al-mahdhufa liltiqa'i ta' ta'nis, bertemu dengan ta' ta'nis. Yang jelas hukum adalah fathah, semuanya fathah. Nah, ada fathah zahirah, ada fathah muqaddarah, ada fathah juga apa? Muqaddar alif yang al-mahdhuf yang dibuang. Kemudian kapan lagi fathah? Nah, apabila bersama dengan alif isnain. Da'a, da'awa, ini dua, yang apa, yang sahih ya, da'a, kataba, nah, kalau mereka berdua, kataba, tetap dia fathah ini, kataba, Alif ini adalah alif isnin, dhamir sebagai pelaku, mereka berdua. Kataba, kataba. Fathah, zahirah. Kemudian kalau dia mu'annas, katabat, katabata. Kata, bata. Dan juga, ini, mana dia ini di sini ya, di sini. Bukan ini. Ini difatahkan karena bertemu sukun, dua sukun. Asalnya katabat, itu asalnya ya. Asalnya katabat. Ta ini kan ta ta'nis asalnya. Ta ta'nis bunyikan pelakunya perempuan. Ya. Katabat. Nah. Ini satu orang, dia perempuan. Kalau dua orang, sebagaimana ini, tambah alif. Ketika ditambah alif, apa yang terjadi? Bertemu dua sukun, ini sukun, ini sukun. Maka tidak ada lain apa? Difatahkan dia. Kenapa fatah kok enggak lain? Karena alif itu nasibuah fatah. Karena alif apa sesuai dengan fatah. Jadi kata bata. Tapi tanda binanya tetap ini. Fathah zahirah. Fathah zahirah. Littisali bita'i ta'nis. Ini ta'nis asalnya. Sakinah. Nah itulah tiga tempat ya. Tiga tempat. Fi'il madhi. Mabni alal fathah. Terus yang kedua apa? Mabni alal dham. Hanya satu. Kalau sudah dhamma apa? Bersambung apa? Waw. Oh. Katabu. Ya. Antum jangan bilang ini apa? Dhamma. Hasbun non. Enggak. Ini fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Katabu. Nih. Kenapa dhamma kan? Kena waw. Tunasibuha dhamma. Asal katabah, masuk waw jama'ah. Waw jama'ah bersukun. Ini waw dhamir. Bimana hum. Apa yang terjadi ketika masuk? Waw sukun. Ini kan enggak mungkin baca kata bau. Asli kata bau, kata bau. Qara'a-qara'au. Kan gitu. Enggak, dia mabni ala dhamma. Karena litisali bi wal jama'ah. Waw jama'ah itu nasibu dhamma. Maka jadilah katabu. Nah, katabu. Terus lainnya apa? Sukun. Sukun. Ada berapa tempat? Tiga tempat kalau tidak salah. Yang pertama bersambung dengan ta'ul fa'il. Ta mutaharrika. Atau sebut juga ta mutaharrika, ta fa'il. Dari mulai apa? Katab ta. Sukun kan? Sebelum ta sukun. Katab. Katab. Ta. Ta. Nih. Bersambung. Ini namanya ta'ul fa'il. Ta mutaharrika. Ya. Harakat fathah. Katab. Kataptuma, kataptum, katapti, kataptuma, kataptunna, kataptu. Nah itu tafa'il. Tafa'il. Jadi katapta, kataptuma, kataptum. Katapti, kataptuma, kataptunna. Sudah? Katap yang doma, yang apa? Yang ta ya. Kataptunna, kataptu. Kataptu bersukun. Sebelumnya sukun. Nah, kemudian apa lagi? Bersambung dengan? Bersambung apa? Bersambung dengan na. Na arti kami. Katab na. Yang ketiga bersambung dengan nuswa. Enggak pakai alif. Katab na juga. Jadi kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katab na. Nah, katab na. Katab na. Katab na. Nih, bersukun. Kenapa? Nun niswa. Ditisal nun niswa. Nah, itu bapak, fathah di tiga tempat, dhamma satu tempat, kemudian bersukun, nun sukun di tiga tempat. Selesailah fi'il madhi, tapi dengan perhatikan, fi'il madhi, ya. Kemudian, selanjutnya, fi'il amar. Fi'il amar semuanya mabni. Semuanya mabni. Baik, mabni apa tanda binanya? Sukun. Iqra, uktub. Itu yang pertama. Uktub. Kalau belum bersambung, bersambung di akhirnya dan huruf akhir al-huruf sahih, maka dia apa? Sukun. Uktub, iqra, ijlis, Qul. Qul huwallahu ahad. Sukun. Perhatikan tapi huruf sahih ya di akhir. Kemudian kalau huruf mu'tal dibuang huruf ilat. Nah, huruf mu'tal dibuang apa? Huruf ilatnya. Seperti apa? Ud'u. Ud'u. Ya, asalnya ada waw. Da'a yad'u. Ud'u. Nah, waw-nya dibuang. Sebab ada waw. Tad'u. Kan fi'il amar dari fi'il mudhari kan? Nah, dibuang waw-nya. Kena fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih, sukun kan? Baik mu'tal waw, baik mu'tal. Apa lagi? Alif radiyah yardha. Yardha, tardha, jadi irdha. Tardha. Ini tardha, ya kan? Ini amar. Afwan, fi'il mudhari'nya. Tardha. Kena fi'il mudhari', itu anta, kamu. Maka ambil fi'il mudhari' yang bermakna kamu. Ini tardha. Nah, kan cara bagaimana buang huruf mudhara'ah. Kemudian enggak bisa dibaca. Nah, irdha. Kena ain fi'ilnya bukan dhamma. Kalau dhamma, dhamma ini seperti tad'u, ain fi'il dhamma, hamzah wasalnya dhamma. Ini yang fi'il apa? Sulasi ya, tiga huruf. Nah, ini dibuang huruf ilat. Jadi apa? Irdha. Baik, tarmi melempar. Tarmi. Fi'il mudhari. Tarmi. Kamu melempar. Lemparlah olehmu. Ya, tarmi. Juga sama, buang huruf mudhara'nya. Kemudian enggak bisa baca kasrah karena bukan dhammah nih. Kemudian buang huruf ilat. Tanda bina huruf ilat, irmi. Jadi fi'il mu'tal akhir yang belum ada ibun di akhir berarti apa? Tanda binanya apa? Hasbu harfu illah, dibuang huruf illat. Tapi kalau sudah ada imbuhan, baik itu alif, mau waw, mau ya, maka hasbun nun. Kenapa hasbun nun? Lagi-lagi fi'il amar dari fi'il mudhari. Umpamanya, ijlisa. Ijlisa, bukan fathah, perhatikan. Jangan bilang fathah. Nah, kenapa berbeda? Berbeda fi'il madhi. Kalau kataba, taktubu taktubani, uktuba. Uktuba. Kenapa enggak fathah aja Ustaz seperti ini kan? Ini fathah. Kenapa enggak fathah aja? Ini fi'il madhi. Kalau ini fi'il amar. Sudah ada imbuhannya. Apa amarnya? Apa mudhari'nya? Taktubani. Taktubani. Ini tak tubani kalian berdua. Saya nulis. Uktuba tulis oleh kalian berdua. Tak tubani. Nah, bagaimana dibuang huruf mudhara'nya? Enggak bisa dibaca, kasih hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal. Fathah kah, kasrah kah? Fathah kah apa dhammah kah atau kasrah, antara dua. Ini lihat, ain mudhari' dhammah berarti uktuba. Kemudian nunnya dibuang. Hasfun nun namanya. Karena sudah bersambung. Nah, uktuba. Itu asalnya. Makanya ini apa? Mabni ala hasfun nun, bukan fathah. Demikian juga. Uktubu kan? Asalnya taktubuna. Kemudian uktubi anti. Asalnya taktubina. Jadi fi'il amar kalau sudah bersambung alif isnin. Waw jama'ah ya mukhataba. Tanda binanya hasfun nun. Termasuk fi'il mu'tal juga sama. Fi'il mutal juga sama, bukan harfu illah, enggak. Karena itu bersambung dengan alif sinin, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Hasbunun sama. Berbeda ketika dia masih tunggal, belum ada imbuhan. Baru hasfu harfu illah. Itu fi'il amar. Kemudian masuk pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada dua macam. Yang pertama, mu'rab. Yang kedua, mabni. Pertama, mu'rab. Yang kedua, mabni. Yang mu'rab mana saja, Ustaz? Yang mu'rab, kita ketahui dulu yang mabni. Selain mabni, berarti mu'rab. Selesai. Nah, mana mabni? Yang mabni ada dua. Yang pertama, fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah. Nun niswa, baik arti antunna atau hunna. Apa contohnya? Contoh dari sini. Bukan fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari saya ngomong tadi kan? Jadi fi'il mudhari, yang terwali fi'il madhi. Jadi fi'il mudhari yang mabni pertama bersambung dengan nun niswa. Apa contohnya? Yaktubna. Nah, kalau enggak, dia tasrat. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu. Taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani. Taktubu, taktubani. Taktubuna. Taktubina, taktubani. Taktubna. Aktubu, naktubu. Antum harus di apa? Di apa? Jangan diingat-ingat. Harus dilatih lidah kita. Antum sambil apa? Sambil menyapu. Ya kan, yaktubu yaktubani, saya menyapa yaktubu yaktubani, dilancarkan. Saya itu senang saya tasrif itu. Iya, apalagi diajarkan itu dinyanyiin gitu ya. Itu masih sekolah, masih tingkat apa? MI dan Sanawi. Sanawi. SMP maksudnya. Iya, yaktubu yaktubani, yaktubuna, taktubu taktubu itulah. Ya, akhirnya lancar. Ada manfaatnya. Berarti apa? Yaktubna. Nah, yaktubna. Apa arti ini? Mereka kan? Yaktubna. Kalau ta? Iya, taktubna. Ini antunna. Taktubna. Nah, kalau ta di awal berarti antunna, kalau ya berarti hunna. Nah, ini dia mabni ala sukun. Kenapa? Bersama dengan nun niswa. Ini dhamir. Ini dhamir nun niswa. Nah, mabni ala sukun. Baik, sama seperti fi'il madhi kan katabna. Mabni ala sukun karena bertemu dengan nun niswa. Nah, ini mabni fi'il mudhari mabni. Maka itu masuk amil apapun dia enggak berubah. Nah, masuk lam, lam yaktubna. Kalau dia mu'rab, berubah. Pembuangan, kalau dia belum ada imbuhan, sukun. Kalau fi'il mu'tal, buang huruf ilatnya. Kemudian kalau dia bersambung dengan apa alif, atau ya, atau waw, hasbun nun. Itu masuk lam, jazam. Menjazamkan fi'il mudhari. Masuk ini enggak berubah. Lam yaktubna, lan yaktubna. Nah itu dikatakan mabdi. Demikian juga ini sama. Lam taktubna, lan taktubna. Pada amilnya beda. Amil jazam, amillah nasab. Kita ambil contoh. Karena mungkin ada yang pemula ya. Lam yak. Dia tidak menulis. Lam yaktub. Sukun. Lam yaktubil waladu al wajib. Apa artinya? Anak itu belum apa? Mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Al-wajib. Lam yaktub. Ini menafi perbuatan yang malu. Lam yaktub. Anak itu tidak mengerjakan tugas. Perhatikan sukun. Lam yalid walam yulad walam yakun. Pegang ayat itu. Sukun. Kerana dia apa? Huruf sahih. Nah. Kemudian. Kalau bersambung apa? Yaktub. Yaktubuna. Nah, masuk lam. Bagaimana? Nah, lam yaktubu. Hasbun nun. Ini fi'il mu'rab. Tapi kalau fi'il mu'tal, enggak berubah. Lam yaktubna. Lam taktubna. Lan yaktubna. Lan taktubna. Yang kedua, menasabkan. Apa lagi yang mabni? Lidisali nun taukid mubashir bersambung nun taukid secara langsung kepada taib. Kita jangan kesana dulu agar antum tidak puing. Baik. Nah ini apa? Jadi mabni tadi apa tadi? Mabni ala sukun itu. Tadi apa? Kalau nun taukid ya, yeah. Mulai hang blank nih. Ini asar daripada COVID ini. Betul, kadang-kadang saya bisa blank gitu. Nun taukid. Ya, jadi apa? nun taukid kalau dia bersambung dengan nun taukid, ini yang kedua, fi'il mudhari yang mabni, pertama bersambung dengan nun niswa, yang kedua adalah bersambung dengan nun taukid mubashir, secara langsung. Apa secara langsung? Di mana fi'il itu belum ada imbuhan. Kalau huruf akhirnya ba, berarti bersambung dengan ba. Kalau huruf akhirnya sin, bersambung dengan sin langsung. Mana itu? Mana yang asli? Contoh, ambil contoh. Yaktubu. Yaktubu. Yaktubu. Yaktubani, sudah ada imbuhan. Yaktubuna, ada imbuhan. Wow. Kemudian taktubu. Berarti dua, kan? Taktubu. Siapa yang ditaktubu? Hiya. Taktubani, sudah ada imbuhan. Kemudian yaktubna sudah ada niswah. Itu mabdi. Terus apa lagi? Taktubu. Taktubu. Siapa ini? Anta. Berarti tiga, kan? Taktubani ada imbuhan. Ada imbuhan. Taktubuna ada imbuhan. Kemudian taktubna ada imbuhan nun niswah. Kemudian taktubina anti ada imbuhan. Ada imbuhan. Kemudian taktubani ada imbuhan alif. Kemudian taktubna ada imbuhan apa? Kalau tadi bukan taktubuna, taktubuna ya. Kemudian terakhir, aktubu asli. Asli. Naktubu asli, berarti lima. Lima. Itulah jadi kalau fi'il mudhari masuk kepada apa? Nun niswa, nun taukid masuk kepada yang lima fi'il tadi. Fi'il huwa, hiya, anta, ana, nahnu, mabni al-sukun. Mabni al-sukun. Yaktuban. Apa mukafan kalau dia apa yaktuban namanya fathah mal fathah bukan sukun ya semuanya fathah yaktuban taktubanna aktubanna naktubanna mabni fathah perhatikan huruf banya fathah semuanya afan bukan sukun ya nah kalau dia masuk kepada fiil yang sudah ada imbuhan kecuali nun niswah itu tetap mabni ya maka dia mu'rab tetap dia mu'rab tetap dia mu'rab. Kita ambil contoh. Sudah mulai panas. Tapi insya Allah nanti lebih terbuka kepada apa? Tadribat ya. Kita ambil contoh dulu. Yak tubuna. Yak tubuna. Baik. Yaktubu nah masuk nun taukid menguatkan yaktubuna mereka sedang menulis mereka betul-betul sedang menulis masuk nun taukid menguatkan apa yang terjadi ini enggak bisa dibaca yaktubunanna enggak bisa ada kaedahnya ini bertemu dengan nun berapa nun ini dua. Tiga. Oh tiga ya. Pakai cemata. Tasrif ini dua nun. Nunani. Makanya mau tidak mau dibuang nun. Nun apa ini? Alamat i'rab. Jangan ini buang. Kalau ini buang tidak ada taukid. Iya. Nun alamat i'rab yang dibuang. Tanda i'rab. Ini kan marfu bisbutun nun nih. Ya kan? Marfu bisbutun nun. Litisal wal jamaah. Nah. Ini dibuang. Nggak bisa dibaca. Yaktubunanna kalau sudah dibuang bagaimana jadinya kita ambil agar tahu prosesnya nah ini nun tau nun yang taukid masuk sakila ya kan baik setelah ini belum juga selesai kenapa bertemu dua sukun ini hakikatnya sukun tasydid itu kena huruf nun pertama sukun maka apa yang terjadi harus dibuang salah satu dibuang mana dibuang mungkin kayak ini buang kalau ingin buang selesai enggak ada taukid tentu yang bukan taukid inilah wajib sebagai fa'il dhamir harus dibuang nanti apa fa'ilnya apa waw mahdhufa ya waw jamaah mahdhufa baru dia selesai nah iya tubun iya tubun yaktubunna kalau antum dengar ada ba berarti dia fi'il mudhari mu'rab di mana hum kalau yaktubanna berarti huwa berarti dia mabni kalau yaktubanna dia mabni huwa kalau antum dengar yaktubunna berarti apa waw kalau taktubunna antum waw ini fi'il mudhari mu'rab Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun, berarti kan lu, la yaqulun Allah. Berarti apa? Hum. Pasti mereka kan, walain sa'altahum, berarti yang pemirsa di awal. Walain sa'altahum, jika kau tanya mereka yang Muhammad, siapa mereka? Mereka apa? Kafir Quraisy. Iya. Termasuk keluarganya yang tidak mau Islam. Jika kau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang ciptakan langit bumi? Mereka mempertuhankan berhala dan semisalnya. Tanya, berhala kan menciptakannya? Itu orang normal enggak mungkin berhala. Berhala itu dibuat oleh mereka sendiri. Langit sudah ada jauh sebelumnya. Layakulun pasti, perhatikan. Labitulun taukid. Layakulun Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Itu apa? Secara fitrah ya. Nah, ada luh dia. Layakulun. Berarti apa? Mu'rab. Bimana hum. Yakuluna. Nunnya dibuang. Jadi apa? Yakulun. Waw dibuang. Sama. Yakulunnallah. Sama seperti. Yaktubunna. Yakulunna. Tambah nun. Lam taukid. Nah, umumnya kalau sudah nun taukid, masuk lam. Lam taukid. Taib. Yaktub. Afan ya. Napas. Napasnya yang biasa. Kena. Masih ada asar pengaruh dampak. Karena saya itu masih ngos-ngosan, Pak. Asar COVID itu. Iya, betul. Ngomong pun iya. Seperti orang bengek aja. Baik, nah ini dia. Ini mu'rab bukan bukan apa? Mabni. Mabni. Termasuk bersama apa? Ini kayaknya sudah pernah dibahas ya? Sudah, Ustaz. Sudah kan? Nah, termasuk tadi apa? Yaktubu ya. Ini 15 fathah ya. Yaktubu. Masuk nun taukid. Nah, ini sambung aja nih. Dah. Jadi apa? Yaktuban 15 fathah. Ini kaedah. Kena belum bersambung dengan huruf sama sekali. Tapi kalau musanna yaktubani. Baik, yaktubani. Bagaimana masuk nun taukid? Bertemu nun maka dibuang. Maka ini dibuang. Sudah? Apa yang terjadi? Ketemu. Sama juga bertemu ketemu. Alif. Dan ini kan? Bertemu besok. Tentu hukum asal dibuang. Dekatkan ini. Apa yang terjadi? Apa beda ini dengan ini? Dibuang. Apa beda kalau buang kena maka harus tambah alif zaidah. Nah, itu sebetulnya ini alif ini bukan alif yang tadi sebetulnya. Tambah alif zaidah apa? Fariqah untuk membedakan antara ini. Dan ini dikasrahkan. Yaktubanni. Baca. Yaktubanni. Yaktubanni. Perhatikan. Kalau ini ketika baca ya kena enggak mungkin baca yaktubanni. Tetap dibaca apa? Diwasal pendek yaktubanni. Membedakan apa? Kelihatan kalau ini yaktubanna, nah hanya fathah. Ini yaktubanni berarti ada alif. Baik, itu ringkasan dari yang kemarin ya. Baik, insyaallah malam ini kita masuk pada tadribat. Fadhol Luqman. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang sudah mengulang kembali pembelajaran kita beberapa pekan yang lampau sebelum PPKM ya Ustaz. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini mudah-mudahan dengan pengulangan tadi menjadi semakin paham. Dan supaya lebih paham kita masuk tadribat dan alhamdulillah kita sekarang bisa memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar di nomor 021-823-6543 untuk ikut berpartisipasi dalam tadribat kita. Dan juga ada ikhwah di studio, namun kita akan berikan kesempatan bagi Anda penelpon terlebih dahulu. Begitu, Ustaz? Baik, silakan kita tunggu. Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umu. Dari Umu siapa, di mana? Bila, Solo. Baik. Nah, apa terfadali ya, Umu Abdillah? Nah, Tadribatun atribul awalu istahrij minal ayatil atiyatil afail mabniyati ma. Coba baca betul-betul. Nah, ikutin kaedahnya ya. Ayatil atiyatil afail. Kenapa al-af'ali al-atiyati? Af'alul mabniyatu. Sebentar. Kenapa dibaca al-af'ali al-mabniyati? Kenapa af'alinya suk kasrah? Artinya af'ala tadi. Al-af'ala. Kenapa dia fathah? Kan dari ayat sebelumnya. Lupa ya. Pada ini sudah. Sudah berapa kali ya dijelaskan? Hah? Kenapa? Hati-hati. Kenapa af'ali? Itu yang pertanyaan saya. Berikan ayat-ayat. Nah, jadi afwan sebentar Om ya. Kalau untuk mengetahui kedudukannya, lihat fi'il dulu. Fi'ilnya apakah fi'il muta'addin membutuhkan objek maf'ul bih atau dia fi'il lazim? Fi'il lazim fi'il yang tidak membutuhkan objek, atau fi'il yang bersambung dengan huruf jar. Itu digolongkan fi'il lazim. Bahasa an. Ini namanya muta'addi bi harfi jar. Dia tidak bisa langsung kepada objek, tapi ada kata bantu an. Nah, ini digolongkan juga fi'il lazim. Walaupun maknanya apa? Muta'addi. Bahasa an mencari kan? Yang dicari tentu objek. Tapi ini digolongkan lazim karena tidak langsung pada maf'ul. Enggak bisa bahas tu al-kitabah. Mesti bahas tu an-al-kitabi. Nah, kalau yang langsung itu maka dikatakan fi'il muta'addi. Nah, sekarang istakhraja, istakhrij itu amarnya. Ini muta'addi atau lazim? Mana istakhraja? Mengeluarkan. Istakhrij, keluarkanlah. Iya, berarti apa? Ada yang dikeluarkan, iya kan? Dari segi makna saja. Berarti fi'il muta'addi. Nah, kalau fi'il muta'addi, mana maf'ul bih-nya? Istakhrij minal ayatil atiyati. Keluarkan dari ayat-ayat berikut ini. Apa yang dikeluarkan? Af'ala. Al-af'ala. Makanya masuk dia maf'ul bih. Baru ketemu ya. Ya. Al-af'ala. Al-atiyatu ringkut aja itu karena dia na'at. Na'at. Ya. Al-af'ala mabniyata. Nah, itu dia na'at. Ya. Fi'il yang mabni, bukan mu'rabah. Ya, ma'a dzikri naw'iha. Ya. Serta sebutkan atau jelaskan macamnya, macam fi'il. Artinya apakah fi'il madhi? Apakah dia fi'il mudhari? Kemudian fi'il mudhari kenapa dia mabni? Iya. Tapi tidak diminta ya. Tanda binanya enggak diminta. Baik, nanti saya tanya juga itu. Tapi itu nanti itu ada di tadribur rabi' ya. Nah. Iya, bain alamatil bina dibagi-bagi nih tadribatnya. Baik, enggak apa-apa. Nah, silakan. Allahu taala alama insana malam ya'lam. Iya. Mana yang mabni? Alama. Alama. Bentuknya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, tanda binanya apa? Fathah. Fathah. Kenapa fathah? Karena tidak. Soalnya rentetan itu. Hah? Lam tidak bersambung. Lai jayid, ahsan, mafhum. Lam yattasil bi akhiri syai. Lam yattasil bi akhiri syai. Ya, tidak ada sesuatu yang bersambung di akhirnya. Kalau bahasa kita apa? Tidak ada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ya? Iya. Antum ahli bahasa ya. Di akhir juga ada imbuhan. Kalau tengah-tengah apa namanya? Sisipan ya? Sisipan. Kalau di awal? Awalan. Awalan. Baik. Di awal gitu ya. Baik. Baik. Betul, mabni al-fathah. Teh Ahsan ya, supaya tidak nanggung jangan satu ayat ya. Kasihan udah capek-capek ini berusaha telepon. Silakan. Danian. Waqala ta'ala Iqra, bismi rabbika allazi khalaq. Iya. Iqra. Iqra. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Amr. Tanda binanya apa? Sukun. Sukun. Iya. Kenapa sukun? Lam yatasil bi akhir syai. Lam yatasil bi akhir syai. Itu satu. Yang kedua? Yang kedua. Karena fi'il amr itu ada dua faktor. Yang kedua kenapa? Ya, no fi'il sahih akhir. Itu jawabannya. Karena fi'il sahih akhir. Kalau fi'il mutal, hadfar fi'il lah. Iya. Fi'il apa? Sahih akhir. Sahih huruf akhir itu hamzah ya. Bukan alif, ini bukan alif, ini hamzah. Baik, ada fi'il lagi? Tidak ada. Khalaqa. Oh, khalaqa ada. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sama dengan alama tadi ya. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, umum billah jago nih. Sudah menunggu-nunggu ini saat hampir 2 bulan. Betul, betul. Baik, alhamdulillah sudah kita angkat partisipan yang pertama atau penelpon yang pertama di pembelajaran bahasa Arab kita ini, dan kita akan coba angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilahkan kembali. Silakan, Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Silakan. Baik, tampaknya perlu pemanasan dengan ikhwah di studio. Oh iya, silakan. Baik, kami persilakan ikhwah di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Iya. Anu'minu. Apa? Anu'minu. Anu'minu. Mabni'at, apa tanda binanya? Tanda binanya dhamma. Dhamma. Kalau dhamma, hah? Fi'il apa itu? Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini. Mudhari. Ada fi'il mudhari yang mabni? Enggak bersambung apa-apa. Ini anu. Nah, ini kena 2 bulan nih. Biasa lancar ya. Iya. Kalau yang tadi fi'il mudhari yang mabni ada berapa tempat? Ada yang mabni tadi. Iya, tadi mudhari yang mabni yang dijelaskan. Ada 2 cuma. 2. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya. Pemaham sebaliknya. Berarti selain itu berarti mu'rab, selesai. Mu'rab. Nah. Ini qalu berarti qalu. Jangan ragu antum. Antum seperti bertanya-tanya ini. Qalu kah itu maksudnya? Nah, lihat aja fiil madhi, fiil amr semuanya mabni kan? Selesai sudah tuh. Fiil mudhari aja yang ada mu'rab, ada mabni. Qalu sama amana berarti. Qalu, iya, itu mabni. Baik, apa tanda binanya? Tanda binanya Asfunun Dhamma. Dhamma. Betul, kena bersama apa? Waw jamaah, kena fi'il madhi. Bukan fi'il amr ya. Baik, terus yang kedua? Amana. Amana. Amana. Timbangan? Apa wazannya? Fa'ala. Fa'ala, kalau fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Amana yu'aminu, beda makna. Kalau amana yu'aminu itu memberikan keamanan. Kalau beriman amana. Af'ala. Asal amana. Ini sudah lama ya, waktu saya ngajar apa durusulullah ya. Jadi kalau bertemu hamzah, kan ada hamzah, hamzah, hamzah apa, wazan fi'il, timbangan af'ala. Yuf'ilu. Kemudian bertamu hamzah lagi, hamzah asli pada amanah, maka dibuang hamzah aslinya, diganti, bukan buang, diganti dengan apa? Alif, jadi amanah. Ya, karena tidak bisa bertemu dua hamzah. Jadi amana timbangan. Jadi aman asalnya amana itu asalnya amana afala. Nah ini harus tahu. Makanya bagaimana mudhari'nya? Afala yuf'ilu. Amana yu'minu kan? Beriman artinya. Baik. Itu fi'il madhi ya. Wala wazan afala. Iya. Tadi nu'minu apa itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Mabni. Mu'rab ya. Mu'rab. Karena dia berubah kan? Nu'minu lam nu'min lan nu'mina. Ya kan mu'rab dia. Baik. Selanjutnya antum. Rabian uqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Iya. Wa basyir. Wa basyir. Wo enggak masuk ya? Ya, basyir. Basyir. Basyiril ladzina amanu. Baik, fi'il apa itu? Fi'lun amrin amar mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Kok kasrah itu? Litik litikoi sakinain zat. Nah, itu karena diwasal cara bacanya apa? Dikasrahkan. Tidak ada fi'il kasrah. Nah, ini karena cara membaca. Karena enggak bisa dibaca ra sukun lam lam syamsiah itu. Alladzina lam syamsiah kan? Nah, lam itu huruf syamsiah. Maka dibaca kasrah basyiril ladzi. Nah, litiqa'u sakinan bertemu dua sukun. Litakhallus min litiqa'i sakinan untuk lepas daripada dua sukun. Bukan berarti fi'il fi'il amr kasrah, enggak ada fi'il amr kasrah. Tetap dia sukun. Baik, terus ada lagi? Amanu. Amanu. Fi'il ya. Madin. Fi'il apa? Fi'il madin. Fi'il madhi. Iya. Fi'il madhi. Apa tanda binanya? Ad-dhamma. Dhamma. Terus? Wa'amilu. Amilu. Amilu. Sama, Zat. Mabni. Iya, sama ya. Al-dhamma. Dhamma. Littisal wal jamaah. Ahsan. Barakallahu fik. Iya. Cukup satu, Zat? Hah? Baik, berarti ya, satu lagi pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah ya. Bisa menyelesaikan yang tadi bab awal ini, yang selanjutnya silakan Anda bisa berpartisipasi dengan memutar 021 823 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Umar bin Aki, Ustaz. Masih alhamdulillah, masyaallah. Penasaran. Penasaran. Baik, tafadhali. Tafadhali. Taqala ta'ala ulkunu hijaratan au hadisan. Iya. Ul fi'il amr apa sukun. Ini sukun ya. Kul, iya. Terus kunu. Jadi sah. Kunu fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr. Mabni. Kalau fi'il amr apa tanda binanya? Hasbunun. Hasbunun. Betul. Kunu takununa kalian kan kunu jadilah kalian ya yeah. Hijaratan aw hadida ahsanti barakallahu fik betul baik masyaallah itu sekali ah belum ya rakam Isnin baik enggak apa-apa silakan atau tusani kain sasata pindai akal mudariati ala pitata khotun fil ayati taliati. Masya Allah sekarang baru lancar nih kaedahnya tepat. Bayin sababa terjemiha terangkan sebab sebab ya betul terangkan jelaskan sebab bina fi'il mudari bina mudari yang tiat darahnya. Yang di garis bawahi ya atau di bawahnya ada garis yang di garis bawahi di ayat-ayat berikut ini. Baik, ikra'i ayah wahidah. Allahu ta'ala la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. Iya. La nakhrujanna ma'akum. jelaskan tanda bina serta alamatul bina. Saya tambah lagi pertanyaan. Ya, keluar dari konteks pertanyaan. Ya, Ustaz. Iya, la nakhrujanna. Kenapa dia mabni situ? Li anahu litisali nun taukid. Nah, litisal nun taukid sakila. Sakila itu berat kerana dia bertasydid. Kalau khafifah, dia sukun. Seperti la nasfa'am. Maka dikasih, kerana belakangnya fathah, maka tak kasih tam lambang pakai alif dan tanwin. Nah, itu rasam Utsmani. La nasfa'am bin nasiyah. Itu enggak pakai nun tapi tanwin fathah. Itu nun taukid khafifah. Berbari sukun. Nah, kenapa ada dua nun taukid? Nah, nun taukid thaqilah itu lebih kuat penegasannya. Lebih kuat penegasannya daripada nun taukid khafifah, berbari sukun. Baik. La nakhrujanna. Apa tanda binanya? Fathah. Kenapa fathah? Bibisoli nun taukid. Ada lagi tentu ada jawabannya. Kena belum tentu juga ya. Iya, nanti ada wow juga. Nah, lidukul nun taukid mubashir. Itu penting sekali. Bibisoli nun taukid al mubashir. Nun taukid secara langsung dia masuk kepada fiil. Kena fiil nakhruju itu asal. Nakhruju. Nakhruj. Iya, enggak ada imbuhan akhiran ya. Makanya fathah la nakhrujanna. Baik. Ahsanti, barakallahu fik. Fik barakallahu saya timo khair. Barakallahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sudah panas ini. Iya. Kesempatan kedua ya saja. Iya. Baik, masih kita tunggu pemirsa berikutnya. Kami persilakan di 021-823-6543. Silakan bisa melanjutkan untuk Tadribat Fani. Silakan. Sekali lagi kami berikan kesempatan untuk pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Silakan Anda bisa memutar 021-823-6543. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum, Mbak Aji, Ustaz masuk, sudah ada yang masuk. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum tahu ya. Masya Allah, ini pertemuan pertama setelah libur hampir 2 bulan ya, Ustaz. Betul. Kita masih libur, Ustaz. Kita masih libur, jadi belum datang. Iya. Boleh? Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Bakola ta'ala bala yahrujna illa an ya'tina bifahisatin mutayina. Iya, mana fi'il, mana fi'il ya, fi'il yang di garis bawah ya. Iya, ya'tina. Ya'tina, ya'tina fi'il mudhari' mabni ala sukun litisali nun niswah. Iya, litisali nun niswah, sahih. Yadribna, yaktubna, iya, nun niswah. Ya, sama seperti dia kan wala yakhrujanna nun niswah itu. Ya, betul. Padahal ada an masuk. Kita tahu an itu menasabkan fi'il mudhari kan? Dia tetap tidak berubah. Ya'tina. Ma yakhrujna. Iya, ya apa? Ya'tina. Nah, wala yakhrujanna kan? La itu la nahiyah. Nah, juga tidak berbaris sukun. Tapi itu mabni ala sukun. Ya, mabni litisal nun niswah juga tidak berubah. Baik. Jadi amil yang masuk tidak berpengaruh. Fi'il madi, fi'il madi, afwan fi'il mudhari yang mabni, amil apa saja masuk dia tidak apa berpengaruh. Ya. Baik, ahsan. Baik. Kita lihat yang lain ya. Baik, kalau enggak berarti umurullah yang borong nanti nih. Iya. Baik, jazakillahu khairan atas kebersamaannya dan semangatnya ya Ustaz. Iya, masyaallah. Semoga memanaskan suasana dan juga pendengar dan pemirsa lain yang baru bergabung di kesempatan kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita kembali dalam pembelajaran bahasa Arab dasar ini setelah kurang lebih 2 bulan lamanya kita off terlebih dahulu ya Ustaz. Iya. Baik, kita coba penelpon yang lain. Kalau tidak ada, kita akan coba dengan ikhwah kembali di studio. Silakan. Kita akan coba dengan kita kembali di studio. Silakan bisa Anda putar 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Bondowoso. Bondowoso. Iya. Silakan Pak. Ini saya mengikuti layar. Iya, mengikuti layar. Saya, baik, silakan, silakan Pak. Di ayat yang kedua terakhir. Bukan ayat ketiga ya? Ketiga. Ayat ketiga. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Iya. Betul. Iya. Mm-mm. Yang ditanya adalah yang digaris bawahi. Betul, iya. Kita tahu bahwa hatta itu adalah menasabkan fi'il mudhari. Ya kan? An mudmarah. An yang tersembunyi ba'da hatta, setelah hatta. Iya. Yang jelas setelah hatta fi'il mudhari-nya mansub. Iya. Yang jelas setelah hatta fi'il mudhari-nya mansub. Nah, ini saya tanya adalah sebab ya. Kenapa apa sebab bina mabni kenapa di sini ya tuhurna? Ini bukan fi'il mudhari mu'rab tapi dia mabni. Karena ada hatta. Kalau ada hatta bisa saja fi'ilnya mu'rab. Hatta hatta tat'aba sampai kamu capek. Karena dia mansub oleh hatta. Tat'abu hatta tat'aba. Hatta tat'aba. Masuk lam? Lam? Lam tat'ab. Sukun. Nah itu mu'rab dia berubah. Jadi bukan karena bukan karena hatta. Justru hattanya enggak apa? Tidak mempengaruhi. Karena fi'ilnya mabni. Nah ditanya ini adalah sebab binanya. Sebab dia mabni. Ya. Kenapa di sini sebabnya mabni? Halo. Silakan Bapak. Halo. Halo, halo, lupa. Iya. Nah, ini apa? Bersambung dengan nun niswa, Pak ya. Nun niswa. Arti nun niswa di sini arti mereka. Mereka ya, para wanita. Dari mana tahu mereka bukan kalian para wanita? Ya di awal. Huruf ya, ya, yathurna. Sampai mereka. Mereka wanita yaitu suci. Itu para istri. Hatta yatuhurna wala taqrabuhunna. Jangan kalian mendekati mereka itu para istri. Ya, taqrabuhunna. Jangan kalian mendekati para istri hatta yatuhurna sampai mereka suci. Fa idza tataharna apa mereka suci setelah suci? Nah, suci dari mana? Selesai haidnya kemudian setelah mandi. Itu kata para ulama kena beda yatuhur dengan tataharna. Fi'il beda. Kalau ya tuhurna berarti sampai selesai haid. Fa idza tataharna. Nah, apabila mereka selesai haid dan selesai mandi. Jadi tidak langsung Pak habis haid langsung enggak. Harus mandi dulu. Nah, itu sudah jelas ya hukum fikih ya. Ayat pun berbeda. Di sini ya tuhurna, ini tataharna. Nah, itu hikmahnya perubahan fi'il. Silakan nanti tanya lagi kepada ustaz yang lebih apa menguasai ya. Nah, itu yang saya tahu tentang ayat ini. Baik. Jadi ya tuhurna fa itu fi'il mabni, mudhari mabni ala sukun litisali nun niswa. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ada dua fi'il mudhari yang mabni. Pertama bersambung nun niswa, baik hunna atau antunna. Kemudian kedua apa? Fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung. Baik, ahsanta fa. Barakallahu fik. Bacaan sudah bagus. Jazakallah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus Bapak ya. Karena semangat itu yang perlu kita apa? Iya, dukung ya. Iya. Dan semangat untuk belajar betul. Dan untuk mencoba ya Ustaz. Iya, mencoba betul. Bagus. Baik, jazakallah salah khairan. Daripada tidak berani maju. Daripada tidak belajar salah, apalagi ya Ustaz. Apalagi kalau salah kan bisa kita luruskan. Namanya orang belajar ya. Nah. Iya. Baik, silakan kita masih coba angkat dulu ya. Penelpon Ustaz. Betul. Silakan di 021-823-6543. Iya. 823-6543. Iya. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Mutia di Pekanbaru. Insyaallah. Nah, tafadhol ya, Om. Ayat kedua terakhir. Latin kedua. Wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata. Iya. Ini tahsabanna itu fi'il mudhari mabni. Tahsabanna. Nah. Ya, sebabnya apa dia mabni? Mabni. Kenapa? Karena bersambung dengan dan taukid as-sakilah. Sakilah. Mubashir secara langsung. Jangan lupa itu. Secara langsung. Kena tahsabanna arti kamu, engkau. Padahal la ini la nahiyah masuk. Maka apa maknanya? Jangan kau sangka, kan? Bukan la nafiyah ini, la nahiyah. Seharusnya fi'ilnya berubah. Kalau la nahiyah itu menjazamkan la tajlis, la takhra, la taj, mana? La taktub, la tahsab. Tapi kena bersambung dengan taukid fathah dia. La tahsab, la tahsabanna. La takhruj, la takhrujanna. La, la tanam, la tanamanna. Nah, gitu masalah selanjutnya. Padahal la nahiyah menjazamkan. Baik, terakhir silakan Om, karena kita hanya sampai di sini ya. Ya, mohon maaf saya tiba sampai apa waktu yang biasa. Ya. Tafadhali Om, satu lagi silakan. Satu lagi. Pokorna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Baik, nah di baris lain ada jelas itu fi'il mabni. Yang ditanya sebab binanya apa? Karena bersambung dengan nun niswa. Ya, litisali. Litisali binun niswa. Cuma dua saja sebetulnya. Enggak keluar dari itu. Mutar-mutar situ aja. Nun taukid, nun niswa. Nun taukid, nun niswa. Nah, cuma di sini apa? La ini, la apa ini? Ini la nahiyah. Wala tabarrujna. Jangan kalian. Iya. Wala tabarrujnya. Iya. Jangan kamu ya. Iya. Kalian ya. Waqarna. Iya. Waqarna itu kan fil amar. Itu niniswah. Kalian. Kalian para wanita. Wala tabarrujna. Jangan kalian tabarruj. Menampakkan kecantikan perhiasan. Termasuk apa? Kecantikan kemulusan. Dengan tidak menutup aurat. Itu maksudnya. Iya. InsyaAllah. Sudah bagus ya. Ahsanti barakallahu fiki ya Om. Naam. Baik, sampai di sini Ustaz ya. Saya tidak bisa. Iya, seperti biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini menjadi pemanas suasana Ustaz untuk lebih kembali semangat mempelajari bahasa Arab ini. Iya, dan tampaknya para pemirsa dan pendengar di rumah juga ikhwah di studio, kita cukupkan pertemuan pertama setelah libur kurang lebih 2 minggu dua bulan ini di pukul 9 kurang lebih lewat 15 ini. Semoga Ustaz diberikan kesehatan selalu Ustaz. Amin amin. Dan jazakumullah khairan. Pulihkan 100%. Dan jazakumullah khairan dan juga termasuk para jamaah yang mendoakan saya ya. Ya untuk sembuh secara total. Ya mudah-mudahan barakallahu fiik.